jangan biarkan bungamu merana, merambat lana sejadi-jadinya, dipijak orang tanda tak guna. Jika bungaku mewangi restu, suntinglah segera dengan rasa mesra, jangan tunggu. Dan